Maknya ada di sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo lincah. Korang bikin lagu suka-suka. Kalau suruh kangkong panas-panas. Korang baku goyang sampai puas. Masih gori keledek sampai suam lele. Kang goreng tawa beda tenang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Korang di sini suka-suka. Potong bebean sama sapi kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Tunggu-tunggu banget jangan pakai bati. Mama paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada di sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Maknya ada di sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua.